Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwani fiddin ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita memasuki poin yang ketiga dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dari a'zamu khasa'is, kekhususan yang paling besar. Dan poin yang ketiga adalah apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, khatmu ar-risalat bibi'thati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ditutupnya risalah dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafizahullahu ta'ala, sungguh Allah telah menutup an-nubuwah, kenabian, dengan kenabian Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad bapak seorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan, ana khatamu an-nabiyyin, aku penutup para nabi. Penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Wadhalika, dan hal ini yastalzimu khatma al-mursalin, melazimkan ditutupnya para rasul. Yani ketika Allah Azza wa Jal, atau ketika Rasulullah menyebutkan, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang telah kita sebutkan menyebutkan bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi, kalau kenabian itu lebih umum daripada kerasulan, dikarenakan setiap rasul sudah pasti nabi, sementara setiap nabi belum tentu rasul. Kalau yang umumnya telah ditutup, telah diakhiri, maka yang khusus lebih-lebih lagi. Sehingga makna khatmu an-nubuwah, ditutupnya nubuwah, kenabian, dengan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa tidak akan pernah ada lagi kenabian. tidak akan pernah ada lagi nubuwwah. Tidak akan muncul lagi seorang nabi. Nah, dan tidak akan disyariatkan lagi sebuah syariat setelah kenabian dan syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Adapun tentang turunnya Nabiullah Isa di akhir zaman nanti, dan ini termasuk dari akidah Ahli Sunnati wal Jamaah, akidah yang wajib diimani oleh setiap muslim, bahwa Nabiullah Isa tidak meninggal, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit, dan akan Allah turunkan di akhir zaman nanti dengan membawa misi besar. Maka turunnya beliau alaihi salatu wassalam tidaklah menafikan, tidak bertentangan ketika kita katakan bahwa Rasulullah penutup para nabi dan rasul. Karena turunnya Nabiullah Isa alaihi salam bukan dalam kapasitas sebagai seorang nabi. Bahkan beliau, kata Syekh, innama yata'abbadu bi syari'ati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau beribadah dengan syariat nabi kita, duna syari'atihi al-mutaqaddima, bukan syariatnya yang dulu beliau bawa. Sehingga beliau tidak beribadah kecuali dengan syariat Islam usulan wa furu'an, baik usul ataupun cabang-cabangnya. Nah, sehingga keberadaan beliau bagaikan khalifah dari khalifah kaum muslimin. Sudah difahami? Nah, wa hakiman min hukami al-muslimin, dan sebagai hakim, sebagai raja dari raja-raja kaum muslimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para anbiya, sungguh Allah azza wa jalla telah mengutus beliau bi khairi kitabin, dengan kitab terbaik, wa atammi syari'atin, dengan syariat yang paling sempurna, wa afdali millatin, millah, agama yang paling afdal, wa akmali dinin, dan agama yang paling sempurna. Maka beliau datang dengan membawa sebuah syariat yang mencukupi kebutuhan makhluk di setiap zaman dan di setiap tempat sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Ini yang harus kita yakini tentang Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahwa di antara syumuliyatul Islam, keuniversalan Islam, bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikannya sebagai sebuah syariat yang cocok dan sesuai untuk diterapkan di semua zaman dan di semua tempat. Ikhwani fi din azzakumullah. Sehingga dengan itu, benar-benar Allah Azza wa Jalla telah menyempurnakan risalah-risalah sebelumnya dengan kedatangan Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga tidak ada lagi nabi seorang pun yang akan datang setelah kenabian Rasulullah salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Wa fi as-sahihain, dalam as-sahihain Bukhari Muslim dan yang lainnya, dari hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Matsali wa matsalul anbiya'i min qabli kama matsali rajulin bana daran fa akmalaha wa ahsanaha illa mawdi'a labinatin fa ja'ala an-nasu yadkhuluna wa yata'ajjabuna minha wa yaquluna laula mawdi'ul labinah zada muslim faji'tu fa khatamtul anbiya." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, permisalanku dengan permisalan para anbiya sebelumku itu seperti permisalan seseorang yang membangun sebuah rumah, lalu rumah itu dia sempurnakan, dia perindah, dia perindah. Kecuali ada satu lubang, satu batu bata yang kosong, tidak terbangun. Dengan dia sudah menyempurnakan bangunannya dan sudah finishing istilahnya. Wa ahsana, sudah diperindah. Sudah dicat luar biasa. Maka manusia kemudian masuk ke rumah itu dan merasa takjub melihat keindahannya. Namun ada sesuatu yang sangat disayangkan, tinggal sedikit saja yang akan membuatnya semakin indah secara sempurna. Wa yaqulun, mereka menyatakan, laula mawdi'ul labinah, seandainya satu lubang ini tertutup maka akan bagus sekali. Maka Muslim menambahkan, maka aku datang sehingga aku menyempurnakan para anbiya tersebut. Jadi demikianlah gambaran tentang para anbiya shalawatullah wasalamuhu alaihim. Ini barakallahu fikum, kondisinya sudah sempurna dan indah, tetapi ada satu lubang yang kosong yang akan menyempurnakan keindahannya tersebut. Maka Rasulullah lah sebagai penutup satu lubang itu dan membikinnya indah serta membikinnya lengkap dan sempurna. Wa fi as-sahihain aidan min hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, juga dalam as-sahihain Bukhari Muslim dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang semakna, wa fihi, dan di dalam lafaz Abu Hurairah, faja'ala an-nasu yatufuna, maka manusia kemudian mengelilingi. Kalau tadi dengan lafaz yadkhuluna, masuk ke dalamnya, kalau yang ini mereka berkeliling, dikelilingi semua rumah tersebut, wa ya'jabunalah, dan mereka takjub dengan keindahannya, wa yaqulun, dan mereka menyatakan, halla wudi'at hadhihi al-labina, tidakkah diletakkan satu bata ini untuk melengkapinya, menutupnya? Fa anal labina, maka akulah batu bata itu, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku penutup para nabi. Ikhwan fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah, kanat banu Israil tasusuhumul anbiya, adalah dahulu Bani Israel, para nabi mereka itu terus berkesinambungan, terus berkesinambungan. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun, setiap kali satu orang nabi meninggal itu digantikan oleh nabi yang berikutnya, terus demikian. Wa innahu la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya tidak ada nabi setelahku. Wa sayakunu khulama fayaksurun, dan yang akan datang nanti setelahku adalah para khulafa, para khalifah, dan mereka akan banyak jumlahnya, akan banyak jumlah khalifah. Ikhwan fi din a'zakumullah. Wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu qala, dan dari Jabir bin Samurah beliau berkata, ra'aitu khataman fi dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annahu baydatu hamamin, aku melihat khatam, yani tanda kenabian yang ada di pundak Rasulullah. Nah, tanda kenabian yang ada di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan dia adalah baydatu hammam, telur merpati. Nah, besarnya itu seperti telur merpati. Qala al-hafidhu rahimahullahu ta'ala fil fatah, berkata al-hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, qala al-Qurtubi rahimahullah, berkata al-imam al-Qurtubi, ittafaqat al-ahadith al-thabita ala anna khatiman nubuwa kana syai'an barizan. Hadith-hadith yang thabit, yang sahih, itu bersepakat bahwa khataman nubuwah, tanda kenabian yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana syai'an barizan, adalah sesuatu yang muncul, sesuatu yang timbul. Nah, yang timbul, menonjol pada pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahmar, yang berwarna kemerah-merahan, inda katifihi al-aisar, di pundak sebelah kiri. Qadruhu idza qullila, ukurannya kalau mengecil, jadi dia bisa membesar, bisa mengecil. Qadruhu idza qullila qadru baydatil hamamah, kalau dia mengecil seperti telur merpati. Wa idza kabira jam'al yad, tapi kalau dia membesar seperti kepalan tangan. Seperti kepalan tangan. Wa barakallahu fikum, dan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat kayak tato misalnya, bukan. Tetapi sesuatu yang memang telah Allah Azza wa Jal jadikan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tanda itu sudah ada sebagai tanda lahir. Sebagai tanda lahir. Oleh karena itu ketika Rasulullah masih kecil, masih sebagai seorang pemuda, dibawa pergi berdagang, maka tokoh-tokoh Yahudi dari pendeta-pendeta mereka itu telah melihat ada tanda itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah mengenalnya. Sebagaimana pula perjalanan hidayah Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, di antara yang beliau cari-cari peluang dan kesempatan untuk bisa melihat, memastikan bahwa beliaulah nabi yang dimaksud sebagai nabi akhir zaman, adalah dengan melihat khatam an-nubuwah, tanda kenabian yang ada di pundak Rasulullah sebelah kiri. Qala al-ulama rahimahumullah, berkata para ulama, as-sirru fi dhalik, rahasianya adalah, kenapa kok tanda itu berada di pundak sebelah kiri? Nah, annal qalba fi tilkal jiha, karena qalbu di bagian tersebut. Jadi kalau hati itu di bagian mana letaknya? Di sini. Kira apa kanan? Sebelah kiri. Iya. Itu di antara hikmah yang mampu ditelusuri oleh para ulama barakallahu fikum. Karena qalbu itu berada di sebelah kiri. Nah, وقال السهيلي رحمه الله, dan Imam As-Suhaili menyatakan, وضئ خاتم النبوة عند نقض كتفه لأنه معصوم من وسوسة الشيطان. Jadi diletakkan khatam itu, tanda kenabian tersebut, di pundak Rasulullah sebelah kiri, karena beliau ma'sum dari waswas syaitan. Ma'sum dari waswas syaitan. وَذَلِكَ الْمَوْضِعِ, dan tempat itu na'am, di keumuman manusia, yadkhulu minhu syaitan, syaitan itu masuk dari bagian tersebut, karena syaitan akan memberikan waswas kepada manusia sebagai sifat yang melekat pada diri syaitan, alladhi yuwaswisu fi sudur fi sudurin nas, dan syaitan itu yajri min ibni adam majraddam, dia akan mengalir pada aliran darah manusia. Dia mengalir pada aliran darah manusia. Allah Ta'ala alam bisawab, apakah fungsinya? Sebagai penutup jalan untuk masuknya syaitan dengan adanya khatam an-nubuwah tersebut. Namun para ulama menjelaskan bahwa al-qal hati itu fitil kaljiha, berada pada arah tersebut. Naam, yang dari situ syaitan masuk untuk memberikan was-was ke dalam qalbu manusia. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa min rahmatillahi taala bil ibad irsalu Muhammadin ilaihim sallallahu alaihi wasallam. Di antara rahmat Allah kepada hambanya adalah diutusnya Nabi Muhammad kepada mereka. Kemudian ثُمَّ مِنْ تَشْرِفِهِ لَهُمْ, termasuk dari pemuliaan Allah kepada hambanya, خَتْمُ الْأَنْبِيَا وَالْمُرْسَلِينَ بِهِ, ditutupnya para nabi dan rasul dengan Rasulullah Muhammad, وَإِكْمَالُ الدِّينَ الْحَنِيفِ لَهُ, dan agama yang hanif, yang suci ini disempurnakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Allah telah mengabarkan dalam kitabnya, masih ucapan Al-Imam Ibnu Katsir, sungguh Allah telah mengabarkan dalam kitabnya dan rasulnya dalam sunnah al-mutawatirah, dalam sunnah al-mutawatirah, annahu la nabiyya ba'dah, bahwa tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liya'lamu, untuk mereka mengetahui, anna kulla man idda'a hadzal maqam ba'dahu, bahwa setiap orang yang mengklaim kedudukan ini, kedudukan sebagai nabi setelah Nabi alaihi salatu wassalam, fahuwa kadzabun affak, maka dia seorang pendusta, dajjal, dalun mudil, seorang yang sesat lagi menyesatkan. Walau takharrafa wa sya'badha wa ata bi anwa'is sihri wat talasim wan nirinjiyat fa kulluha muhalun wa dalalun 'inda ulil albab, meskipun dia mendatangkan berbagai perkara-perkara khurafat, berbagai macam perkara-perkara yang luar biasa yang tidak umum terjadi pada manusia, berbagai macam bentuk sihir-sihir yang dia tampakkan, maka ini semua adalah kesesatan di sisi orang-orang yang berakal. Sebagaimana Allah Azza wa Jal memperjalankan pada Al-Aswadul Ansi di Yaman, Al-Aswadul Ansi di Yaman yang juga mengaku sebagai nabi, wa Musailama Al-Kadzab bil Yamama, demikian pula Musailama Al-Kadzab di Yamama, Allah Azza wa Jalla tampakkan kepada mereka minal ahwal al-fasidah, keadaan-keadaan yang rusak. Nah, di mana setiap orang yang berakal, setiap orang yang masih punya fitrah, itu akan mengetahui dan melihat serta nampak muncul dengan sendirinya apa-apa yang menunjukkan bahwa keduanya itu adalah pendusta dan dua orang yang terlaknat, dua orang yang sesat, la'anahumallah. Demikian pula setiap orang yang mengaku dari selain mereka sampai hari kiamat, hingga mereka akan ditutup oleh Al-Masih Dajjal, maka masing-masing dari para pendusta tersebut, Allah Azza wa Jalla akan menciptakan dari berbagai macam perkara apa-apa yang bisa disaksikan oleh para ulama dan kaum mukminin tentang kedustaan mereka. Artinya bahwa Allah Azza wa Jalla akan tampakkan dengan sendirinya bahwa klaim mereka itu adalah klaim-klaim dusta. Karena orang yang seperti ini, na'am barakallahu fikum, akan muncul dan terjadi tanakudot, saling bertolak belakang dan saling bertentangan antara satu ucapannya dengan ucapan yang lain, yang lainnya akan terjadi pertentangan antara perbuatannya dengan ucapannya. Orang yang punya akal, punya hati, itu akan melihat dan menyadari ini seorang kadzdzab, seorang dajjal, seorang pendusta. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Dan ini termasuk dari kesempurnaan kelembutan Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya. Di mana para pendusta tersebut, mereka tidak akan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, kecuali sekedar untuk mencari selamat. Artinya, dia akan melakukan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar di saat menguntungkan. Tapi para anbiya al-haqiqi, seorang nabi yang hakiki, maka dia akan menyampaikan dakwah kepada umat, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, siap untuk menanggung berbagai macam risiko di dalam jalan dakwah yang memang merupakan bagian dari sunnatullah yang pasti akan terjadi. Coba ketika sahabat Abu Sa'id Al-Khudri atau Abdullah bin Mas'ud, ana lupa antara dua orang sahabat ini, disebutkan dalam Riyadhus Salihin, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya. Masih terbayang-bayang dalam pelupuk mataku, bahasanya kurang lebih dalam terjemahannya begitu, dalam terjemahan kita, dalam bahasa kita, ini seakan-akan aku masih melihat Rasulullah ketika menceritakan tentang seorang nabi dari para anbiya. Ini masih terbayang-bayang di pelupuk mataku, bahasa kita biar cukup keren seperti itu. Fa barakallahu fikum hina darabahu qaumuhu fa admauhu, ketika nabi tersebut dipukul oleh kaumnya sampai dia bercucuran darah. Wa huwa yamsahu ad-dam min wajhihi, dia mengusap darah dari wajahnya. Wa yaqul, sembari menyatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Ini seorang nabi. Barakallahu fikum. Sementara mereka dengan hikmah dan kelembutan Allah Azza wa Jal, mereka tidaklah akan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar illa ala sabili al-ittiqa, kecuali untuk mencari selamat saja. Dia akan bertindak pada situasi dan kondisi yang menguntungkannya. Sebagaimana pula di zaman kita ini, di zaman kasurat fihil fitan, zaman-zaman fitnah, ahlul bid'ah itu punya prinsip seperti ini. Dia akan mengambil kalamnya para ulama al-ahlus sunnah di saat menguntungkan menurut dia. Tapi dia akan membuang jauh-jauh kalam a'immatis sunnah ketika kalam tersebut menyerang dirinya. Dan antum bisa lihat kenyataan itu dalam kehidupan keseharian kita. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan mesti sebagaimana sudah berlalu pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, antara seorang yang nabi as-sadiq wa nabiyil kadzib, dan nabi yang dusta, dia akan berada di antara dua keadaan. Dia akan berada pada puncak ketakwaan atau dia akan berada pada puncak kefajiran. Dia akan berada pada puncak kejujuran atau dia akan berada pada puncak kedustaan. Dan itu tidak perlu untuk diteliti, didalami, naam dibahas, diseminarkan. Akan muncul dengan sendirinya dan nampak pada orang tersebut. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Aw lima lahum fihi minal maqasid ila ghairihi. Atau berbagai tujuan-tujuan lain yang menguntungkan mereka. Dia akan melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wa yakununa fi ghayatil ifki wal fujur, dan mereka akan berada pada puncak kedustaan dan kefajiran. Fi aqwalihim wa af'alihim, dalam ucapan ataupun perbuatan mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah katakan, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Katakanlah, maukah aku sampaikan kepada kalian, akan aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang syaitan turun kepadanya. Maka syaitan akan turun kepada setiap orang yang affak, aikadza, pendusta, dan azim, orang yang banyak dosa. Wa hadza bi khilafil anbiya alaihi musallatu wassalam, dan ini berbeda dengan para anbiya. Para anbiya mereka akan berada fi ghayatis sidqi, pada puncak kejujuran, warusdi, pada puncak bimbingan, wal istiqamah wal adl, berada pada kondisi istiqamah dan keadilan dalam apa yang mereka ucapkan, dalam apa yang mereka perintahkan, dan dalam apa yang mereka larang. Nah, mereka akan berada pada kejujuran dan istiqamah di atas kejujuran dan keadilan mereka. Ikhwan fi din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Sehingga manusia benar-benar tidak memiliki kebutuhan untuk diutusnya lagi seorang nabi setelah kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena syariat ini sudah sempurna, yang mencukupi kebutuhan hamba-hamba Allah azza wa jalla, sementara Allah sendiri telah menjanjikan untuk menjaga agama ini, menjaga kemurnian Al-Quranul Karim. Naam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Dan Allah Azza wa Jalla, meskipun Rasulullah telah tidak ada, akan memunculkan pada setiap zaman seorang nabi. Yahmilu hadzal ilma min kulli halafin uduluhu aw min kulli khalafin uduluhu, akan mengemban dan membawa ilmu ini, ilmu Al-Quran was sunnah, pada setiap zaman, setiap generasi, orang-orang yang adil dari kalangan para ulama. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang mereka akan menafikan pemutarbalikan fakta, pemutarbalikan ilmu yang dilakukan oleh orang-orang yang gulu. Wantihalal mubtilin, demikian pula tipuan-tipuan ahlul batil, wa ta'wilal jahilin, dan ta'wilnya orang-orang jahil, akan disingkap oleh para ulama, meskipun mereka nam yalbasuna bi thiyabil ulama, ahlul batil tersebut memakai baju-baju ulama. Wa yusammuna anfusahum bil ulama'i zauran, dan mereka menamakan dirinya dengan nama para ulama secara dusta. Akan tersingkap kedustaannya. Barakallahu fikum. Berbagai macam kebatilan-kebatilan yang berupaya dia kemas dengan kemasan-kemasan yang kelihatan indah, akan disingkap oleh para ulama dan nampak kalau itu adalah kebusukan. Nah, maka betapapun seperti misalnya para pembela Muhammad al-Imam al-Ma'bari, barakallahu fikum, sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah az-Zammari, yang dulunya kalian kenal dengan Syekh Abdullah az-Zammari, di antara bentuk ghulunya kepada Muhammad al-Imam bahwa kalau ada seorang yang menyatakan bahwa Syekh Muhammad al-Imam, kata dia, seorang hizbi walaysa bisalafi, dan bukan seorang salafi, berarti aku pastikan bahwa di Yaman tidak ada satupun seorang salafi. Faham? Wahada minal ghulu wa minal kadhib wa minal dalalah. Kaif para ulama telah mendatangkan bukti-bukti Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri hafizahullahu ta'ala wa ra'ah telah menyatakan tentang Muhammad al-Imam mubtadi'un dalun ikhwani, mubtadi' yang sesat seorang ikhwani. Barakallahu fikum ikhwan fi din ma'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Fauzan menjelaskan, "Faman idda'a 'adama khatmin nubuwah ba'da Muhammadin?" Barang siapa yang mengklaim, dalam buku antum ana lewati beberapa alinea. Siapa yang mengklaim tidak adanya penutupan nubuwah setelah Rasulullah, yakni bahwa Rasulullah itu bukan penutup para nabi, aw saddaqa man yad'i dzalik, atau dia membenarkan seorang yang mengklaim masih adanya nubuwah setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, fahuwa murtaddun an dinil Islam, maka dia murtad dari agama Islam. Oleh karena itu para sahabat menghukumi bahwa siapapun yang mengklaim nubuwah setelah Nabi Muhammad birriddah, dihukumi murtad oleh para sahabat. Wa qataluhu huwa wa atba'ahu, dan mereka memerangi orang yang mengklaim tersebut dan pengikut-pengikutnya. Wa sammauhum bil murtaddin, dan mereka menamainya murtad. Wa hadha ma ajma'a alaihi ulama'ul muslimina salafan wa khalafan, dan ini ijma' yang telah disepakati oleh ulama kaum muslimin dahulu maupun sekarang, sehingga mereka akan memerangi setiap orang yang mengaku sebagai nabi. Naam. Di Indonesia pun banyak, termasuk dahulu yang pernah menyatakan taubat dengan istilah taubat sambal adalah Ahmad Musaddiq, iya, dari kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah, yang dia mengaku mendapatkan gelar, mendapatkan wahyu di Gunung Bunder Bogor pada tahun berapa itu? 2006 berapa? Lupa. Namal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya dan yang bertanya lebih tahu. Ya, sama-sama tidak tahu ya. Sama-sama lupa. Walhasil sekarang terus berupaya melebarkan sayap orang ini. Nah, dahulu klaim taubat yang dia ungkapkan ternyata dusta. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada waliul amr kita, kepada pemerintah, untuk memberantas para kadzabun, para dajjalun. Naam, yang telah menggerogoti akidah-akidah kaum muslimin. Dan Allah selamatkan mereka dari para bitanah sayyi'ah, dari kaki tangan yang buruk dari kalangan Syiah, liberal, dan yang lainnya. Ikhwan fi din azakumullah, Syekh menyebutkan tentang hikmah ditutupnya risalah dengan Nabi Muhammad. Kata beliau, wa kanat nubuwati Muhammadin khatimatan lin nubuwat, adalah kenabian Nabi Muhammad itu sebagai penutup bagi an-nubuwat, kenabian-kenabian yang ada. Dikarenakan beliau diutus kepada manusia secara umum sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira, walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Dalam surah Saba ayat 28. Dalam ayat Al-Anbiya 107 Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dan dalam ayat Al-Furqan, surah Al-Furqan ayat pertama, Allah menyatakan, "Tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira." Tabarak, maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan yakni Al-Qur'an kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan bagi alam semesta. Dalam surah Al-A'raf 158 Allah katakan, "Qul ya ayyuhan nas," katakan wahai Muhammad, "ayyuhan nas," wahai sekalian manusia. Lafaz ini saja sudah sangat mencukupi bahwa risalah Nabi bagi siapapun yang bergelar manusia. Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum. Aku adalah utusan Allah kepada kalian. Allah kuatkan lagi jami'an, seluruhnya. Kepada kalian seluruhnya tanpa terkecuali. Maka apabila risalah beliau ammatan linnas, itu cakupannya umum kepada seluruh manusia, maka berarti syariat beliau akan menjadi syariat yang sempurna dan syamilatun, mencakup pada semua aspek kehidupan manusia. Dan untuk memberikan kemaslahatan bagi setiap hamba di setiap tempat, zaman, dan waktu. Yang mereka tidak akan membutuhkan lagi syariat yang lainnya dengan diutusnya nabi yang lain. Nah, fabarakallahu fikum. Jadi hikmahnya, kenapa tidak butuh lagi seorang atau dijadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para anbiya? Oleh karena Allahu azza wa jalla telah mengutus beliau sebagai rahmat bagi alam semesta dan menjadikan syariat beliau itu berlaku pada seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Dan sebagai tuntutannya, sebagai tuntutan bahwa syariat Nabi berlaku bagi seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia bahkan sampai hari kiamat, maka menuntut untuk kemudian Allah menjadikan syariat beliau sebagai syariat yang kamilah, yang sempurna, yang syamilah, yang universal dan kafiyatun limasalihil ibad, dan mencukupi seluruh kemaslahatan hamba. Itu di antara hikmah ditutupnya nubuah dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fi din ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini kita anggap selesai pembahasan seputar khasa'is atau kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan memasuki pembahasan dalam judul yang berikutnya yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, yaitu tentang karamat al-awliya, karamah para wali insyaallah taala akan kita sebutkan pada sesi yang kedua biiznillahi taala.